Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis yang terkumpul dalam Bahjatul Qulubul Abrar wa Qurratu Uyun Akhyar bi Syarhi Jawamil Akhyar bi Jawamil Akhbar. Pada waktu yang lalu kita telah baca hadis tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minin da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, sebagaimana telah kita jelaskan makna kuat qawi di sini adalah kuatul iman, bukan kuatil jisim, bukan kuat badan. Adapun ketika didapati ia kuat iman dan kuat jisim, pahala afdal, maka ini lebih utama. Baik dibandingkan mukmin yang dhaif, mukmin yang imannya lemah. Wa fi kulli khairin, masing-masingnya ada kebaikan. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah engkau terhadap perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law, dan jika sesuatu menimpa engkau, jangan engkau katakan law anni fa'atu kadza kana kadza wa kadza, kalau seandainya aku melakukan begini-begini pasti jadinya seperti ini seperti ini. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qadarallah wa masya'a fa'ala, katakanlah Allah telah mentakdirkan, apa yang Allah kehendaki fa'ala, pasti terjadi. Fa innal law taftahu amalus syaitan, karena ucapan law membuka pintu amalan perbuatan syaitan. Dijelaskan oleh beliau al-allamah al-syeikh Abdurrahman Nashir Syi'di rahimahullah, kita sampai kepada penjelasan beliau bahwasannya, nah, tingkatan orang-orang yang beriman di dalam beramal ada tiga bagian, yaitu apa? Sabiquna fil ila khairat. Nah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mereka melakukan kewajiban-kewajiban dan perkara yang sunnah dan meninggalkan yang haram-haram dan yang makruh, dan bahkan meninggalkan hudulul mubahat, perkara-perkara huduli yang tidak ada keutamaannya dalam perkara mubahat. Kemudian yang kedua siapa? Masih ingat? Muqtashidun, orang-orang yang tengah-tengah di dalam melakukan ketaatan. Iya, melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram. Kemudian yang ketiga, orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Selanjutnya beliau menjelaskan hadis wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bermanfaat untukmu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kalamun jaminafi' muhtawin ala sya'adati dunia wal akhirah. Kata beliau di dalam hadis ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, hadis ucapan yang jami' nafi', mengumpulkan berbagai segi faedah dan juga nafi', bermanfaat, yang mencakup, kata beliau, perkara yang menyebabkan atau sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya beliau jelaskan, apa sih perkara yang manfaat yang harus kita semangat di dalam melakukannya, dan kita di sini dilarang oleh Rasulullah untuk tidak lemah wala ta'jis. Kata beliau, wal umur nafi'ah kismani. Yang namanya urusan-urusan, perkara-perkara yang manfaat itu terbagi dua. Umur diniyah wa umur dunyawiyah. Perkara-perkara agama dan juga perkara-perkara dunia. Wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama anna mutajun ila diniyah. Seorang hamba ia butuh kepada perkara-perkara dunia sebagaimana ia pun membutuhkan perkara-perkara agama. Fa madaru sya'adatihi wa tawfiqihi 'alal hirs wal istihad fil umuri nafi'ah minhumah. Maka poros kebahagiaan seorang hamba dan mendapatkan taufik seorang hamba yaitu terletak pada semangat dan kesungguh-sungguhannya dia di dalam perkara yang bermanfaat dari kedua perkara yang manfaat tadi. Perkara apa tadi? Perkara dunia dan dunyawiyah. Tentunya ma'al isti'anati billahi ta'ala, disertai tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa matal hirs al-abdu alal umuri nafi'ah wajtahada fiha wasalaka asbabaha wa turuqaha wa isti'ana birrabbihi fi husuliha wa takmiliha kana dhalika kamaluh wa unwanu falahihi. Kata Syekh rahimahullah, maka ketika seorang hamba mempunyai kesemangatan di dalam perkara-perkara yang bermanfaat, bersungguh-sungguh di dalam perkara yang bermanfaat tadi, Kemudian tentunya disertai dengan menempuh sebab-sebab dan jalan-jalannya. Disertai dengan minta pertolongan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mendapatkannya, di dalam menyempurnakannya, maka ia dengan hal tersebut akan sempurna dan akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, sebaliknya wa matafatahu wahidin atau wahidun min hadhil umur salasa fatahu min khair bihasbiha. Maka ketika kapanpun seorang hamba itu luput dari salah satunya dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, tiga perkara, apa tadi? Semangat, bersungguh-sungguh menempuh sebabnya, jalannya, kemudian minta tolong kepada Allah. Ketika hilang salah satu dari tiga unsur perkara ini, maka dia akan kehilangan kebaikan sesuai kadar mana yang dia telah hilang darinya. Nah, ada perkara yang ada perkara kebaikan misalnya. Enggak punya semangat. Iya. Mau kebaikan tapi enggak ada semangat. Apa namanya? Malas. Mau makan enak tapi enggak mau buat misalnya. Itu udah ada bahannya, sudah ada dengan buat. Itu ada uangnya, kalau enggak bisa buat ya beli, tapi enggak ada semangat. Maka hilang kebaikan itu. Ini perkara dunia. Bagaimana dengan perkara akhirat? Sudah dijelaskan bagaimana keutamaan thalabatul ilmi, duduknya ia, datangnya dia, perginya, harta yang dia keluarkan di dalam thalabatul ilmi, duduknya ia bersimpuh mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an wasunnah, bertemu dengan para ikhwah, tapi enggak punya kesemangatan. Iya, gimana? Patah khairu, akan hilang kebaikan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya ada seorang bujang mau nikah. Antum mau nikah? Mau. Ya cari. Tapi enggak ada semangat untuk mencari, enggak ada semangat untuk istilahnya tanya ke sana kemari. Iya, ya enggak bakal dapat. Karena enggak dapat ya sudah 2 tahun mencari. Mencarinya bagaimana? Ya, ana nunggu info aja. La ilaha illallah. Ya enggak bisa, cari, tanya. Itu mau seperti apa? Nah, akan hilang kebaikan itu. Punya semangat sekarang, punya semangat. Dia minta ya Allah. Iya, berilah pertolongan, kemudahan untuk mendapatkannya. Tapi dia enggak menembus sebab-sebabnya. Gimana? Dia tidak akan dapat-dapat. Seperti tadi, dia cari, dia berdoa, saya anak semangat, ingin menikah. Tapi dia juga berdoa kepada Allah, tapi tidak menempuh sebab-sebabnya. Nah, memperkenalkan diri kepada orang yang biasa, anak begini. Dia enggak? Ya enggak bisa. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya. Maka dijelaskan oleh beliau, fama lam yakun harisan ala umurin nafi'ah bal kana kaslanan lam yudrik syai'an. Maka barang siapa yang dia tidak mempunyai kesemangatan terhadap perkara-perkara yang bermanfaat. Apa sih yang paling bermanfaat di dunia ini dalam masalah agama? Keselamatan dia dari kesesatan, mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga hidayah itu dengan dia tetap belajar. Tapi enggak punya kesemangatan. Mau selamatkah dari api neraka? Mau. Ayo ngaji. Ada di sini aja deh nanti dengan rekamannya. Enggak ada semangat namanya. Mau selamat, mau dapat bidadari, jannah tapi enggak mau usaha. Gimana? Nah. Iya. Maka kata beliau, barang siapa yang dia tidak punya semangat pada perkara-perkara yang bermanfaat, bahkan dia malas, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Fal qaslu huwa asul khaibah wal fashal. Maka yang namanya kemalasan itu termasuk pokok kejelekan dan kerendahan. Bahkan di dalam ayat disebutkan termasuk sebab dia mendapatkan kebinasaan karena sebab malas. Tidak ada usaha, ingin tahu kebenaran tapi tidak mau tahu cari al-haq itu. Dia hanya mendengar dari sebelah pihak, tidak mendengar dari yang lainnya, malas di dalam mencari kebenaran. Kalau jujur di dalam mencari al-haq, dia cari, dia tidak akan timpang sebelah. Jujur tentunya, tidak ada unsur kedustaan pada dirinya dan tidak ada kepentingan dunia yang dia ingin raih. Pasti Allah akan beri tunjuk kebenaran itu. Tapi karena malas, enggak akan dapat. Dia tidak akan mendapat. Bahkan malas merupakan pokok kejelekan dan kerendahan. Fal kaslanu la yudriku khairan. Maka namanya kemalasan itu, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Wala yanalu muqarramah. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wala yuhdi bidinin wala dunya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan agama, tidak pula kebaikan dunia. Wa mata kana harisan, dan ketika adanya kesemangatan, walakin ala ghairi umurun nafi'ah, ada punya semangat tapi tidak, bukan perkara yang manfaat. Semangat tapi enggak, bukan pada perkara yang manfaat. Imma ala umuri dharrah aw maftutah lil kamal kana thamaratu hirsihi khaibah. Dia punya semangat luar biasa, semangatnya luar biasa, tetapi bukan pada perkara yang manfaat. Imma dia semangatnya pada perkara-perkara yang bahaya, atau dia hilang terhadap kesempurnaan. Maka buah semangatnya jelek, wafawatul khair, dan akan mendapatkan luput daripadanya kebaikan-kebaikan. Bahkan bukan hanya hilang kebaikannya, wahusul syar wa darar, dia akan mendapatkan bahaya, kejelekan dan perkara yang bahaya bagi dirinya. Nah, kalau masalah kejelekan orang, buat semangatnya luar biasa, taklim gak pernah muncul. Taklim gak pernah muncul. Kajian-kajian yang biasa diadakan gak pernah muncul. Tapi ketika zaman fitnah muncul tiba-tiba, lebih nyaring ucapannya, ngeri. Semangatnya luar biasa. Dan terbukti bagaimana terjadi, dia mendapatkan kejelekan dan bahaya. Bahayanya bukan perkara dunia dia, bahayanya rusak fikrah agamanya. Nah, kata beliau, faqam min harisin ala sulukit turuk wa ahwali ghani nafi'a lam yastafid min hirsihi ila ta'ab wal ana was syaqa. Maka betapa banyak orang yang dia semangat menempuh jalan dan keadaan-keadaan yang tidak ada manfaatnya. Dia tidak mendapatkan faedah dari kesemangatannya kecuali hanya mendapatkan capek, kemudian juga penat dan kecelakaan. Ini yang ngeri. Kecelakaan. Iya. Nah, thumma idza salakal 'abdu turuqun nafi'ah. Kemudian kata beliau, apabila seorang hamba menempuh jalan yang bermanfaat. Iya, menempuh jalan yang bermanfaat. Kalau talabatul ilmi, ya dia belajar dari orang-orang yang thiqah, dari orang-orang yang terpercaya ilmunya, dari orang yang terjaga manhajnya, akidahnya. Itu cara-cara yang nafi'ah. Dia tempuh cara-cara itu. Kemudian hindari dari orang-orang yang tidak dipercaya agamanya. Ya, rusak manhajnya, dia jauhi. Itu cara-cara yang nafi'ah. Kemudian warhis 'alaiha, dia punya semangat. Wa istahada fiha, bersungguh-sungguh. Lan tatimmu lahu illa bisidqil laja'a ilallah. Itu enggak cukup. Iya. Sekarang dia sudah menempuh jalan yang bermanfaat. Semangat di dalam menempuhnya, bersungguh-sungguh, tidak akan sempurna kecuali dengan jujur. Al-laja'a ilallah, yaitu tawakalnya, penyandaran dirinya kepada Allah. Iya. Wal isti'ana bihi ala idrakiha. Dia minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya, wa takmiliha, di dalam menyempurnakannya. Wa alla yatakil ala nafsihi wa haulihi wa quwwatihi. Iya. Dia akan jujur. Harus jujur di dalam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Anda ingin mendapatkan kebenaran al-haq, jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi di sana diingatkan oleh Syekh, wa alla yatakil ala nafsih, jangan dia menyandarkan kepada dirinya. Jangan dia menyandarkan kepada kemampuan dan kekuatannya, karena terbatas kemampuan dirinya. Nah, ya, misal, contoh dalam perkara, misalnya ada subuhat. Perkara yang kita semangat di dalamnya apa? Selamat dari subhat itu. Ya kan? Tanya, gimana ini, ana pusing ada subhat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia jujur ingin mendapatkan keterangan, jujur ingin selamat dari subhat ini. Maka dia tanya kepada orang-orang yang terpercaya. Dia jalan, dia tempuh, dia datangi, sampai hilang subhat itu. Dan banyak para a'immah, iya, para ulama, bahkan dari kalangan tabi'in, ketika ada subhat, tanya langsung kepada alim ulama ketika itu. Iya, bukti kejujurannya ketika dinasihati, nurut. Iya. Dan tidak bersandar kepada kemampuannya sendiri, padahal dia seorang ulama, padahal dia adalah seorang a'immah, tapi tanya. Nah, kepada yang lebih alim. Inilah yang dicontohkan oleh salafuna saleh. Tidak menyandarkan kemampuan pada dirinya sendiri. Ketika adanya fitnah, ketika ada sebuah, tanya langsung kepada yang ahlinya dalam bidangnya, sehingga tenang ketika dijawab, menerima. Demikian. Bal yakunu itimaduhu tam bi batinihi wa zahirihi ala rabbih. Bahkan hendaknya penyandaran dirinya dia itu sempurna batinnya, zahirnya, kepada Allah, kepada Rabb subhanahu wa taala, Rabbnya. Wabidzalika tahunu 'alaihil masa'id. Dengan dia tempuh cara seperti itu, akan ringan kesulitan-kesulitan yang dia akan hadapi dalam perkara kesulitan dalam beragama, di dalam dunianya. Naam. Ketika dia sudah semangat menempuh cara-cara yang naam, benar, kemudian jujur penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan pada kekuatan kemampuan dirinya sendiri, akan ringan suatu yang sulit itu. Wa tatyisir lahul ahwal muhtaj bal muttar ghayatul ittirar ila ma'rifatil umur allati yanbaghi ras 'alaiha wajid fi talabiha. Nah, dan akan dimudahkan bagi dia keadaan-keadaan yang dia butuhkan, bahkan perkara yang mendesak sangat penting Allah akan mudahkan. Maka tentunya butuh kepada perkara pengetahuan, mempelajari perkara-perkara yang harus kita bersemangat di atasnya, bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Maka beliau jelaskan perkara apa saja yang kita harus semangat di sini. Wal umuru nafi'ah fid din tarji'u ila amrayn. Perkara-perkara yang bermanfaat di dalam agama kembali kepada dua perkara. Ilmu nafi' wa amalun salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Pertama, kalau kita kasih nomor, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Inilah dua perkara yang kembali padanya agama bermanfaat, agama yang bermanfaat. Kemanfaatan di dalam agama kembali kepada dua perkara ini. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amalun saleh. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu nafi'? Kata beliau, amal ilmu nafi' wa huwa al-ilmu muzakki lil-qulub wal-arwah al-muthmir li-sya'adati darain wa huwa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadith wa tafsir wa fikhi wa ma yu'inu ala dhalika min ulum al-arabiyya bihasbi halatil waqti wal mawdi'i alladhi fihi al-insan. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membersihkan hatinya, membersihkan roh-rohnya, yang membuahkan kebahagiaan dua negeri, dunia dan akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis, tafsir, fikih, dan juga apa yang membantu di dalam memahami ilmu-ilmu tersebut dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang paling terpenting adalah an-nahwu wa tasrif. Walaupun ada banyak disebutkan oleh ulama, nah di antaranya al-ilmu arab, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Tapi yang terpenting dalam ilmu-ilmu Arabiyah adalah ilmu nahu dan ilmu tasrif. Semangat di dalamnya. Semangat di dalam hadis, mempelajari hadis. Semangat di dalam mempelajari tafsir. Semangat di dalam mempelajari fikih. Semangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Belajar membahas tentang rad, cara membantah, dijelaskan para, dan itu juga ilmu. Tidak membuang satu kemudian mengambil yang satunya, semua. Iya. Jangan, wah ini pelajaran akidah, gak semangat belajarnya, yang datang dikit. Tapi kalau sudah mempelajari tentang masalah, iya, masalah fitnah misalnya, semangat. Tidak, semuanya. Dalam masalah membahas tentang masalah fitnah, kita semangat. Bagaimana bimbingan para ulama dalam menjauhi fitnah, menjawab fitnah. Bagaimana pembimbingan para ulama tentang masalah ini. Semangat pula dalam ketika ada yang mengkaji masalah fikih. Semangat pula dalam mengkaji masalah akidah apalagi. Dalam masalah manhaj, dalam masalah akhlak. Semangat. Tidak dibeda-bedakan. Ada belajar bahasa Arab, semangat belajar bahasa Arab. Ana belajar nahu aja. Tasrif enggak usah, karena belajarnya fa'ala fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun, cuman gitu aja. Semangat juga harusnya. Enggak dibeda-bedakan. Tentunya nanti akan disebutkan dengan tertib mana yang lebih awal fal awal. Iya. Yeah. Bihasbi halatil waqti wal mawdi' alladhi fil insan, tentunya sesuai dengan keadaan waktu dan tempat ketika beradanya seseorang. Dan juga wa tu'inu dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, dan juga yang bisa membantu hal tersebut, iya, sesuai dengan perbedaan keadaan yang ada. Wa halatut taqribiyah, dan keadaan yang terdekat. Ayajtahid at-talibul ilmi fi hifdzil mukhtasar min mukhtasaratil fan alladhi yastaghilu fi. Iya, seorang pencari ilmu hendaknya dia bersemangat, iya, menghafal yang ringkas-ringkas dari fan yang ada. Misalnya belajar usul salasa, ya, ya hafal itu matan salasatul usul. Belajar arba'in nawawi, ya dihafal. Belajar hadis ini, ya dihafal itu hadisnya. Fadol, ya semangat. Ana mau hafalan nanti setelah bada taklim mau setor, gak apa-apa, semangat. Nah, iya, menyibukkan di dalamnya. Ain ta'adzar au ta'asar alaihi bihi lafdan fal yuqarriruhu katsiran. Kalau sulit menghafalnya, ya dia diulang-ulang lafadznya, diulang seperti hadis ini misalnya, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah al mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah min mu'minul dhaif. Terus diulang dulu satu ini, ntar besok tambah lagi, terus diulang. Itu menunjukkan kesemangatan di dalam meraih perkara yang bermanfaat. Sehingga dia belajar taklim, baik taklim khusus, baik taklim di dalam taklim umum, ada buah hasilnya. Alhamdulillah ana belajar ini, selesai kitabnya, selesai pula dia sudah hafal hadisnya. Masya Allah, luar biasa. Semangat. Iya. Wa mutadabbiran lima'anihi, dia ulang-ulang lafadznya, kemudian dia renungi makna-maknanya. Hatta tarsikhi ma'ani, sampai kokoh, ya, atau tarsikha ma'anihi, sehingga kokoh makna-maknanya. Fi qalbi, di dalam hatinya. Summa takunu baki kutub hadal fan, kemudian sisanya kitab-kitab dari fan yang lain seperti tafsir, taudih, kitab-kitab yang adanya syarah penjelasan, wa tafri' dari cabang-cabangnya. Lidzalikal asal alladzi 'arafahu wa adrakah, iya, dari kitab-kitab cabang dari yang tadi, pokok yang tadi, untuk dia ketahui dan dia dapati faedahnya. Tentunya fa innal insana idza hafizal usul wa sara lahum malakatatan fi ma'rifatiha hanat alaihi kutubul fan kulliha shigaruha wa kibaruha wa man dayya'al usul haramal usul. Maka ketika seseorang menghafal perkara-perkara yang pokok, maka dia akan memiliki kepemilikan yang sempurna di dalam mengetahuinya. Maka akan ringan kitab-kitab fan yang ada, Ya, semuanya, yang kecilnya, yang besarnya. Tentunya barang siapa yang dia sia-siakan, dia menyia-nyiakan perkara yang pokok, akan diharamkan dia mendapatkan yang lainnya. Maka kata Syekh, "Aman harisa 'ala hadzal ladzi dzakarna wa isti'ana billah, a'anahu Allah wa baraka fi ilmihi wa tariquhu alladhi salaka." Maka barang siapa yang dia semangat terhadap apa yang sudah kami sebutkan tadi, kemudian dia minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Allah akan barokahi ilmunya, dan Allah akan membarokahi jalan yang dia tempuh. Wa man salaka fi talabil ilmi ghairi hadhihi tariqah nafi'ah, dan barang siapa yang dia menempuh di dalam mencari ilmu dengan cara yang tidak bermanfaat, fatat alaihil awqat, akan sia-sia waktunya. Walam yudrik illal ana, dia tidaklah mendapati sesuatu kecuali hanya kesia-siaan. Kama huwa ma'rufun bitajarubah, sebagaimana itu diketahui dengan, ya sudah diteliti. Seperti itu memang. Kalau enggak semangat, terus kemudian tidak ditata di dalam mencari ilmu, ya yang dapat hanya jiping. Ngerti jiping? Ngaji kuping gitu. Iya. Tadi belajar apa? Oh, tadi bagus materinya. Ya apa? Pokoknya bagus. Ya udah, pokoknya bagus dapatnya. Nah, wal waqi' yashhadu bih, dan kenyataannya bisa disaksikan. Fa in yasarallahu lahu mualliman yahsunu tariqatu ta'lim wa masalikil tafhim tamma lahu sabab al mausul ilal ilm. Maka jika Allah mudahkan dia bisa mengajar, maka dia akan baik di dalam tariqah mengajarnya, dan dia akan mudah menempuh, memahamkan, ya, dengan sebab-sebab yang sempurna, maka dia akan mendapatkan sampai kepada ilmu. Nah, sebagai tambahan dijelaskan di dalam sebuah kutip, yaitu fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, disebutkan di sana thabit ilmu nafi'. Fal ilmu nafi', kata muallif, min hadhil ulum kulluha dabtu nususil kitab was sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqid fi dhalika bil ma'thur an sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadith fi ma warada anhum min al-kalam fi masail halal wal haram wal juhud wal raqa'iq wal ma'arif wa ghairi dhalik. Maka ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu ini semuanya tentunya, iya, terikat dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan memahami makna-maknanya dengan terikat hadis-hadis dari sahabat, penjelasan-penjelasan dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam memahami makna Al-Quran dan hadis, yang datang penjelasannya dari ucapan mereka dalam masalah halal dan haram, masalah juhud wa raqa'iq, dan perkara-perkara yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu, warahmatullahi wabarakatuh.